إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas dari kitab تيسير الكريم الرحمن oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Sampai kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-221 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tankihu al-musyrikin hatta yu'min. Wa la amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wa la tankihu al-musyrikin hatta yu'minu." ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قال الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات. Jangan kalian nikahi wanita-wanita musyrikah. Wanita-wanita musyrik. Hatta yu'min. Sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun. Seorang budak yang hitam. Tetapi dia beriman. Itu lebih baik daripada wanita musyrikah. Walau a'jabatkum, walaupun mengagumkan kalian. Dan jangan kalian nikahkan anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki musyrik. Karena sesungguhnya seorang budak laki-laki yang mukmin itu lebih baik daripada seorang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun dia mengagumkan kamu. Ulaika yad'una ila an-nar. Karena mereka mengajak kepada api neraka. Sedangkan Allah mengajak kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi lin-nas. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. La'allahum yatadhakkarun. Agar mereka mau mengambil pelajaran. Agar mereka mau ingat. Demikian kurang lebih terjemahannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang beriman, jangan menikahi wanita-wanita yang musyrik. Walaupun cantik, walaupun mengagumkan kalian. Karena sesungguhnya, budak perempuan, yang biasanya budak perempuan itu tidak cantik. Kata Allah Subhanahu wa taala, khairun, lebih baik daripada musyrikah, walau a'jabatkum, walaupun mengagumkan kalian. Kemudian yang kedua, Allah berbicara kepada wali-wali wanita. Sehingga mukhatabnya mudzakkar, jama'. Wala tunkihu al-musyrikin. Jangan kalian nikahkan anak-anak kalian. Berarti khitab liman? Al-khitab li-awliya. Pembicaraan ini kepada wali-walinya. Tidak mengatakan, wahai para wanita, jangan nikahi laki-laki. Tidak. Bukan wanita yang diajak bicara. Tapi yang diajak bicara adalah wali-walinya. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian nikahkan anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki yang musyrik. Karena sesungguhnya seorang budak, kalau dia beriman, itu lebih bagus, lebih baik. Daripada seorang laki-laki musyrik, walaupun mengagumkan kamu, kegagahannya, kekuatannya, dan sebagainya. Kemudian disebutkan ilatnya, alasannya. Mengapa? Ulaika yad'una ila an-nar, karena mereka mengajak kepada api neraka. Dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan sikapnya mengajak kepada api neraka karena mereka kafir, musyrik. Sedangkan Allah menghendaki agar kalian semua menuju surga, mendapatkan ampunan biidznih. Demikianlah Allah terangkan ayat-ayatnya. La'allahum yatadakkarun. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, kalimat wala tankihu ay la tankihun nisa al-musyrikat. Jangan nikahi wanita-wanita yang musyrikat. Madumna ala syirkihinna, selama mereka masih di dalam kesyirikan. Jadi larangan ini selama mereka masih musyrikah. Kalau dia sudah masuk Islam, tidak mengapa. Walaupun tadinya musyrikah. Hatta yu'minna, maka Allah katakan hingga wanita-wanita tersebut beriman. Lianna al-mu'minah, walau balagat minad damamati ma balagat, khairun minal musyrikah. Karena seorang wanita yang beriman, walaupun sangat jelek, balagat minad damamah, sudah mencapai kejelekan wajahnya, kejelekan parasnya, ma balagat, sudah sampai puncaknya, sangat jelek, maka itu lebih baik minal musyrikah, daripada musyrikah. Wanita yang beriman, walaupun sejelek-jelek wanita, dalam artian tubuhnya, dalam artian wajahnya, parasnya, tetapi dia mukminah, itu lebih baik daripada musyrikah, daripada wanita musyrik, walau balagat minal husni ma balagat, walaupun kecantikannya mencapai puncaknya. Balagat minal husni ma balagat, kecantikannya sudah mencapai yang tertingginya, sangat cantiknya. Tetap lebih baik yang beriman, walaupun sangat jelek parasnya. Wahadihi ammatun fi jami'in nisa'il musyrikat. Dan ini sifatnya umum pada seluruh wanita-wanita yang musyrikah. Siapapun wanita musyrikah. Dari agama apapun kalau dia musyrikah, maka jangan nikahi mereka. Wanita-wanita musyrikah. Berarti tadinya ammah, mencakup semua musyrik. Apakah Buddha, Hindu, penyembah berhala, penyembah patung, penyembah matahari, penyembah bintang, penyembah api, Majusi dan seluruhnya, mereka semuanya musyrikat. Maka jangan nikahi mereka. Termasuk juga Yahudi dan Nasrani. Musyrikah atau tidak musyrikah? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dikatakan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Kata Al-Bukhari, wa qala Umar, berkata Umar, la a'lam syirkan a'zam min an taqula rabbuha Isa. Aku tidak melihat kesyirikan yang lebih besar daripada mereka yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa. Berarti Nasrani musyrik atau tidak musyrik? Musyrik. Sehingga ayat ini, kata Syekh Sa'di, ammah, mencakup semua kufar musyrikin, termasuk Yahudi, termasuk Nasrani. Baru kemudian datang ayat yang mengkhususkan. Maka dikatakan setelah ammah, fi jami'in nisa'il musyrikat, wa khassasatha ayatul ma'idah. Tetapi kemudian dikecualikan oleh Allah. Dikhususkan. Kecuali yang ahlul kitab. Yahudi dan Nasrani. Berarti bukan mereka tidak musyrik. Mereka musyrik. Tetapi setelah ada larangan umum jangan nikahi musyrikat. Kecuali nisa ahlul kitab. Yang Allah katakan hilul lakum. Halal buat kalian. Tetapi Allah katakan dalam ayatnya secara tegas dan jelas. Bagaimana keadaan mereka yang diizinkan untuk dinikahi dari ahlul kitab. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan kalimat-kalimat. Seperti kalimat wal muhsanat minal ladina utul kitab min qablikum. إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. Di dalam ayat lain, غَيْرَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانَ. Wanita-wanita yang muhsan dari kalangan ahlul kitab. Artinya tidak sembarang ahlul kitab. Ahlul kitab yang menjaga dirinya. Ahlul kitab yang menjaga kehormatan dirinya. Yang tidak memiliki kekasih, pacar. Ghair mutakhirat, akhdan. Tidak mengambil khadan, teman laki-laki. Bukan wanita musyrikah yang bergaul bebas dengan laki-laki. Yang muhsanat, yang menjaga dirinya. Kemudian dikatakan muhsinin ghair musafihin. Juga tujuan dan niat. Berharap kalau mereka bisa diajak kepada Islam. Ikhwani fillah a'azakumullah. Ini adalah perkara-perkara yang penting. Jangan sampai menyatakan dengan ayat Allah membolehkan untuk menikahi wanita ahlul kitab. Setelah itu, sang suami tidak berfungsi sebagai suami. Tidak berfungsi sebagai pemimpin rumah tangga. Akhirnya anak-anaknya dididik oleh ibunya Nasraniyah. Tiba-tiba diajak ke gereja. Kemudian jadi Nasrani. Maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapaknya. Pimpinan rumah tangga ini yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Memang secara hukum. Disebutkan oleh Syekh Sa'di. Khassasatha ayatul ma'idah. Dikhususkan dengan ayat ma'idah. Fi ibahati nisa'i ahli kitab. Musyrikin, musyrikat, jangan dinikahi. Wanita-wanita musyrikah. Perempuan-perempuan musyrikah, jangan dinikahi. Seluruhnya. Kecuali ahlul kitab. Muhsinin. Ghairu musafihin. Wala muttakhidati akhdan. Khan ibn a'azakumullah. Abu Ja'far. Ibnu Jarir rahimahullah menghikayatkan ijma', artinya sepakat ijma' para ulama, ala ibahati tazwij al-kitabiyat. Memang ijma', sepakat seluruh para ulama, bolehnya menikahi wanita-wanita kitabiyah, Yahudi, Yahudiyah atau Nasraniyah. Tetapi ada riwayat-riwayat yang keras dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika sahabat Talhah bin Ubad bin Abdullah menikahi Yahudiyah dan Hudzaifah menikahi Nasraniyah, ghadiba Umar ghadban syadidan. Umar marah dengan marah yang keras. Hampir-hampir memukul keduanya. Maka mereka berkata, "Nahnu nutalliq ya Amirul Mukminin, wala taghdab." Kami akan ceraikan mereka, wahai Amirul Mukminin, jangan marah. Faqal, maka dikatakan, kalau boleh cerai berarti boleh nikah dan berarti tidak salah kamu. Aku akan pisahkan secara paksa. Qul inna a'udzubikumullah. Hadis-hadis yang seperti ini, walaupun sebagiannya gharib jiddan riwayatnya, dikatakan hadzal athar gharib an Umar, tetapi ada yang sahih. Umar tidak suka, marah. Apa kata Ibn Jarir? Walakin, tetapi marahnya Umar setelah menyatakan ijma', bahwa ini ijma', sepakat seluruh para ulama boleh menikahi Kitabiyah. Innama kariha Umar dzalika li alla yazhad an-nas bil muslimat. Marahnya Umar adalah agar kaum muslimin jangan sampai meninggalkan wanita-wanita muslimat. Banyak muslimat salihat, kenapa mencari Kitabiyah? Kenapa mencari Yahudiyah, Nasraniyah? Karena cantik. Tunkahul mar'ah li arba'. Alaysa hadha hadisun sahih? Muttafaqun alaih Bukhari wa Muslim. Fis sahihain. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi kala empat alasan. Lima liha, lihasabiha, lijamaliha, walidiniha. Fadfar bidatid din taribat yada. Wanita dinikahi karena hartanya, karena kedudukannya, karena cantiknya, karena agamanya. Kemudian Nabi menyatakan, fadfar bidatid din, carilah dengan atau carilah yang bagus agamanya. Taribat yada, kalau enggak celaka engkau. Taribat jadat maknanya celaka engkau. Khana ibn na'azukumullah. Demikian pula dalam riwayat Muslim dari Jabir ibn Abdullah, semakna dengan ini. Dan juga dari Ibn Umar bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan. Dan perhiasan yang paling indah adalah wanita yang salihah. Lah kenapa engkau mencari Yahudiyah? Kenapa mencari Nasraniyah? Ini ikhwan ibn na'azakullah yang membuat Umar marah. Fadfar bidatid din. Cari yang bagus agamanya. Wallahi, sudah banyak terjadi. Bahkan anaknya tadinya Muslim. Karena ibunya Nasraniyah, ketika bapaknya meninggal, maka anak ini bersama ibunya yang Nasrani berubah jadi Nasrani sampai hari ini. Dan kalau perlu disebutkan namanya, saya tahu namanya. Kafir. Bagaimana bapaknya di kuburan? Meninggalkan anaknya dengan seorang kafir Nasrani yang mengatakan Allah memiliki anak. Khana bin na'azakumullah. Sehingga jangan anggap remeh. Kalau dikatakan boleh, tetapi disuruh untuk memilih yang bagus agamanya, berarti ini adalah ada sesuatu dalam perkara-perkara ingin mendakwahi mereka atau tujuan-tujuan yang mulia. Yang benar-benar si laki-laki sebagai pemimpin, yang mengatur rumah tangganya, kalau dia tidak sanggup memimpin, jangan macam-macam. Jangan mengatakan halal menikahi Nasraniyah. Iya. Apakah semua yang boleh itu kemudian bagus? Dikatakan oleh Nabi, fadfar bidatid din taribat tiada. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ada kisah yang mirip dengan itu. Ketika Hudzaifah menikahi wanita Yahudiyah, Umar menulis surat. Lepaskan dia. Lepaskan wanita itu. Dijawab suratnya oleh Hudzaifah. Atazumu annaha haram? Apakah kau anggap itu haram? Kalau iya, aku lepaskan. Maka dia jawab dalam suratnya, la az'um annaha haram. Aku tidak bilang bahwa itu haram. Tapi aku khawatir. Aku khawatir bahwa dia akan bergaul dengan wanita mukminat, karena itu istrimu, dengan istri-istri para wanita akhwat muslimat, kemudian terjadi sesuatu. Mahadza isnadun sahih. Ini yang sanadnya sahih. Yang tadi yang pertama dikatakan gharib hadisnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Dengan demikian bahwa bolehnya iya, bahkan ijma, kata Ibnu Jarir At-Tabari, sepakat seluruh para ulama memang boleh, sah menikahi wanita kitabiyah Nasrani atau Yahudiyah. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, baru kemudian dilanjutkan, jangan nikahkan anak-anak perempuan kalian dengan musyrikin, laki-laki musyrik. Kalau ini amun la takhsis lahu atau la takhsis fi, adapun ini umum dan tidak ada pengkhususan sama sekali, tidak ada kekecualian. Kalau muslimah, wanita-wanita muslimah, haram hukumnya menikah dengan laki-laki yang musyrik seluruhnya, termasuk Yahudi, termasuk Nasrani. Hati-hati. Jangan dianggap kalau kita boleh menikahi wanita Nasraniyah Yahudiyah, maka perempuan kita pun boleh menikahi Yahudiyah. Tidak. Berbeda. Karena laki-laki qawwamuna 'alan nisa, sedangkan nisa tidak memiliki kepemimpinan. Kalau dia menikah dengan laki-laki kafir, maka niscaya dia akan dipimpin oleh seorang kafir. Padahal tidak boleh dalam Al-Quran. Allah tidak jadikan orang-orang kafir alal mu'minina sabila. Tidak dijadikan orang kafir di atas orang beriman. Tidak bisa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, al-muslim yatazawwaj an-nasraniyah wa la yatazawwad an-nasrani al-muslimah. Saya ulangi. Al-muslim yatazawwaj an-nasraniyah wa la yatazawwaj an-nasrani al-muslimah. Laki-laki muslim boleh menikahi wanita Nasrani. Tetapi laki-laki Nasrani tidak boleh menikahi wanita muslimah. Qul inna a'udzubikumullah, ketika mereka melanggar syariat ini, terjadilah apa yang terjadi. Betapa banyaknya wanita-wanita muslimah yang dimurtadkan oleh mereka. Bahkan mereka sengaja-sengaja menjadikan sekian cara dakwah, salah satunya, salah satu dari cara dakwah Kristen adalah mendekati wanita-wanita muslimah. Mendekati wanita muslimah, diajak untuk berpacaran, sampai menikah. Setelah nikah, mulai diseret kepada agamanya. Walaupun awalnya kadang-kadang berpura-pura, saya akan masuk Islam, saya akan masuk Islam. Ternyata setelah itu, yang terjadi justru wanita tadi yang menjadi kafir, menjadi murtad bersama suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadza ashahhu sanadan min al-awwal. Ucapan Umar bin Khattab ini lebih sahih daripada riwayat marahnya beliau kepada sahabat yang menikahi Nasraniyah atau Yahudiyah. Artinya, beliau juga menyatakan boleh menikahi wanita Yahudiyah dan Nasraniyah. Tetapi apakah kurang wanita-wanita muslimah? Tidak cukup? Atau karena enggak ada yang cantik, atau mereka lebih cantik? Fadfar bidatid din taribat tiada. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairun min musyrik musyrikatin walau a'jabatkum. Budak yang jelek, yang hitam, kalau dia mukmin lebih baik daripada yang kafir. Qala, selanjutnya Syekh Sa'di menyatakan, "Tsumma dzakara ta'ala al-hikmah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmahnya. dalam pengharaman nikah al-muslim awil muslimah. Liman khalafahuma fiddin. Larangan untuk menikahi wanita-wanita kafir atau menikahkan anak perempuan kita dengan laki-laki kafir. Apa hikmahnya? Ulaika yad'una ilan nar. Karena mereka mengajak kepada api neraka. Ay fi aqwalihim au af'alihim au ahwalihim. Dengan apa mereka mengajak pada neraka? Dengan ucapan-ucapan mereka. Wa af'alihim, dengan perbuatan-perbuatan mereka. Wa ahwalihim, dengan keadaan-keadaan mereka. Masa anak enggak lihat ibunya menyatakan oh Tuhan Yesus? Masa anaknya enggak mendengar ketika ibunya menyatakan demi Rohul Kudus, demi Bapak di surga? Pasti dengar. Entah suaminya sedang kerja atau suaminya di luar, pasti dia dengar. Yad'u ila mada? Ila al-kufr, ila an-nar. Belum lagi fi af'alihim, pada perbuatannya. Apa itu? Megang jidat, megang pundak kanan kiri. Itu perbuatannya. Dengan kalungnya salib. Ma, ini apa sih, ma? Dengan melihat berangkat ke gereja, pulang dari gereja. Mau. Maukah Anda memiliki istri di rumah sebagai ibu anak-anakmu dalam keadaan tampilannya nasraniyah, ucapannya nasraniyah, kegiatannya nasraniyah, ucapannya mengajak pada kekafiran, perbuatannya mengajak kepada kekafiran, sikap-sikapnya mengajak kepada kekafiran? Famukhalatatuhum ala khatarin minhum. Maka bergaul dengan mereka itu sangat berbahaya. Jangankan anak-anaknya, bapaknya pun bisa jadi terpengaruh. Bergaul dengan seorang kafir Nasrani bukan setahun dua tahun, sekian puluh tahun. Kira-kira terpengaruh atau tidak terpengaruh? Berbahaya. Kecil kemungkinan. Walaupun mengatakan bisa kita kuat, dia yang terpengaruh kita, bukan kita terpengaruh dia. Mungkin, tapi sangat kecil kemungkinannya. Yang terjadi biasanya saling mendekat. Kamu terpengaruh dia, dia terpengaruh kamu. Sehingga menuju TA, titik akhir. Di antara keduanya, Islamnya, Islam yang kurang sempurna, atau Islam yang kurang cemburunya. Demikian pula Nasraninya. Wal khatar laisa minal akhtari dunyawiyah. Sedangkan bahayanya bukan bahaya dunia. Innama huwa syaqa'ul abadi. Bahayanya bahaya kesengsaraan yang kekal. Yaitu dalam neraka. Kalau sampai terbawa jadi kafir, kekal dalamnya selama-lamanya. Ikhwani fid din a'azakumullah. Maka Allah tegaskan. Ulaika yad'una ilan nar. Ulaika yad'una ilan nar. Man? Apakah Nasraniyah? Seluruh musyrikin. Karena ayatnya berbicara tentang musyrikin. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan nikahi wanita-wanita musyrikah. Mereka akan mengajak kepada neraka. Mengajak kepada kekufuran. Famukhalatatuhum ala khatar. Bergaul dengan mereka sangat berbahaya. Wa yustafadu min ta'lilil ayah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, kita ambil faedah atau diambil faedah dari alasan ayat ini. Larangan an mukhalatati kulli musyrikin wa mubtadi'. Berarti tidak boleh bergaul dengan orang musyrik atau orang sesat. Mubtadi'un dal. Jadi kata Syekh Sa'di dalam tafsir yang ringkasnya. Karena Allah menyatakan jangan menikahi wanita-wanita musyrikah. Dan jangan nikahkan wanita kalian dengan laki-laki musyrik. Karena mereka mengajak kepada api neraka. Apa alasannya? Apa hikmahnya ya Allah? Ulaika yad'una ilan nar, karena mereka mengajak kepada api neraka. Maka dilarang bergaul dengan mereka. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, diambil faedah penting dari ayat ini dan dari hikmah yang Allah sebutkan, kita jangan bergaul dengan mereka walaupun bukan menikahi. Bergaul dengan mereka, berkawan dengan mereka, berteman dengan mereka, menjadi teman akrab, jangan. Al-mar'u ala dini khalili, karena seseorang akan mengikuti agama teman dekatnya. Kalau bersahabat dengan musyrik, akan terbawa menjadi musyrik. Kalau bergaul dengan kafir, mubtadi', bal yang sesat, menyimpang, berbagai macam kekufuran di mulutnya, dalam keyakinannya, dalam sikapnya, akan terbawa teman dekatnya. Jangan sampai kemudian menyesal yaumul qiyamah. Sebagaimana Allah gambarkan, yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani. Kata Allah, nanti ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit jarinya dalam neraka, menyesal. Mengapa aku tidak mengikuti Rasul? Ya wailata, laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Menyesal karena mengambil teman dari orang yang jelek. Laqad adallani, dia menyesatkan aku setelah zikir itu datang kepadaku, setelah peringatan datang kepadaku. Laqad adallani 'ani dzikri, sungguh aku disesatkan olehnya dari petunjuk, dari peringatan setelah datang kepadaku. Wa kana syaitan lil insani khadula, dan syaitan kepada manusia tidak akan menolong, akan mengacuhkan begitu saja. Setelah dikafirkan, syaitan akan berkata, inni bari'un mink, aku berlepas diri dari kamu. Ikhwani fid din a'azakumullah. Maka kata beliau, kata Syekh Sa'di, yustafad, diambil dari alasan yang Allah sebutkan, ulaika yad'una ilan nar, bahwa kita tidak boleh bergaul dengan mereka, kaum musyrikin, kuffar. Jangan menjadikan mereka sebagai sahabat dekat. Demikian pula mubtadi'un dal, orang-orang yang menyimpang sesat. Li'annahu idza lam yajuz at-tazawwuj, karena kalau tidak boleh dinikahi, padahal dinikahi itu dalam keadaan ada berbagai macam maslahat, karena engkau memimpin, engkau mengatur. Wal khiltah mujarradah, apalagi kalau hanya bergaul saja, enggak memimpin, enggak mengatur, lebih bahaya. Wa khususan, lebih-lebih lagi kalau pergaulannya dari sisi kamu di bawah, dia di atas. Apa contohnya? Al-khidmah. Kamu menjadi pembantunya Nasrani, ajudannya kafir. Ya, antarkan saya ke gereja. Antarkan saya ke vihara. Bawakan patung Buddha ini. Tolong kalau pagi kamu siapkan di sini Nio, tahu Nio? Meeting yang dibakar berasap gitu, dupo. Jangan sampai mati, awas. Harus selalu menyala. Kamu mau karena pengen gajian tiap bulan. Astagfirullah. Ini pergaulan yang engkau di bawah mereka dan engkau memberikan khidmat pada mereka. Tidak boleh. Nikah saja enggak boleh, apalagi tanpa nikah. Khonibidina azakumullah, laki-laki maupun perempuan. Maka dikatakan, apalagi kata beliau, alal muslim kal khidmah. Kalau kemudian musyriknya di atas muslim seperti pelayanan-pelayanan. Wa fi qawlihi, dan juga kita dapatkan faedah dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, wala tunkihu, wala tunkihu, yang diterjemahkan, dan janganlah menikahkan anak perempuan kalian dengan musyrikin. Ini ada faedah penting, dalil ala tibaril wali fin nikah. Dalil harusnya ada wali bagi wanita ketika menikah. Alhamdulillah. Ini barakallahu fikum, ternyata ada dalam Al-Qur'an. Beberapa orang, bahkan ada beberapa ulama yang tergelincir, zallah, menganggap bahwa tidak ada syarat wali. Maka wanita boleh menikah tanpa wali, sebagaimana mereka boleh berdagang tanpa wali. Karena nikah dikiaskan dengan dagang, sama. Sama-sama ada ijab kabul, sama-sama ada memberi dan memberikan imbalan. Astagfirullah. Manusia, walaupun dia dianggap alim, tetapi ada zallah, ada ketergelinciran. Dan ini bertentangan dengan ayat ini. Allah tidak berbicara kepada para wanita, para wanita jangan nikahi laki-laki. Tidak. Jangan nikahi laki-laki yang kafir, yang musyrik. Jangan. Tidak, pembicaraan bukan pada wanita. Pembicaraan kepada wali-walinya. Wala tunkihu, jangan menikahkan anak-anak kalian, anak perempuan kalian kepada laki-laki musyrik. Berarti yang dibahas walinya. Dan ini dalil bahwa pernikahan wanita harus dengan walinya. Dan walinya lah yang menikahkan. La nikaha illa biwaliin. La nikaha illa biwaliin. La nikaha biwali illa biwali. Kama huwa ma'ruf sahih hadisnya. La nikaha illa biwaliin wa syahidai adl. Enggak ada nikah tanpa wali dan tanpa dua saksi. Walhamdulillah. Ada dalam Quran, ada dalam hadis. Maka zallatul alim ditinggal. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Semoga Allah memaafkannya, semoga Allah mengampuni kekeliruannya, ketergelincirannya, tetapi zallahnya ditinggal. Wa may yatatabba' zallatul ulama, siapa yang mengikuti ketergelinciran para ulama, mencari-cari ketergelinciran untuk mencari kesempatan, maka dia akan sesat. Menikahi wanita tanpa wali, tanpa saksi, dengan alasan ada ulama yang membolehkan. Astagfirullah. Di mana kedudukan ulama kalau sudah ada dalil dari Quran dan Sunnah? Di mana letaknya pendapat mereka kalau sudah ada ketegasan la nikaha illa biwaliin? Sudah ada ketegasan wala tunkihu al-musyrikina hatta yu'minu. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'd selanjutnya, ayad'u ibadahu litahsilil jannah wal maghfirah. Adapun Allah mengajak kepada surga dan ampunan. Ini mengajak untuk mendapatkan jannah. Mengajak untuk mendapatkan maghfirah. Allati min athariha daf'ul uqubat. Yang diantara pengaruh maghfirah itu adalah tertolaknya balasan-balasan. Tertolaknya azab-azab. Wadhalika bidda'wati ila asbabiha. Yang demikian adalah dengan mengajak kepada sebab-sebabnya. Sebab surga dan sebab ampunan. Apa itu? A'malus salihah. Amalan-amalan salih. Wa taubatan nasuh. Taubat yang sungguh-sungguh. Wal ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat. Wal amalus salih. Dan amalan yang salih. Wa yubayyinu ayatihi ay ahkamihi wa hikamaha. Yubayyin ayatihi, menerangkan ayat-ayatnya, yang menerangkan hukum-hukumnya dan menerangkan hikmah-hikmahnya. Wa hikamaha. Linnas, bagi manusia. La'allahum yatadakkarun. Agar mereka mendapatkan pelajaran. Fayujib lahum dhalika tadakkur limanasuh. Maka mesti mereka akan mendapatkan peringatan apa yang tadinya mereka lupa. Wa'alima majahiluh. Dan dia tahu yang tadinya tidak tahu. Akan ingat yang tadinya lupa. Wamtithali ma dayya'uh. Dan akan mempraktikkan apa yang tadinya terlalaikan. Demikianlah Allah terangkan ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, syariatnya, hikmah-hikmahnya, agar kalian ingat. Yang tadinya lupa jadi ingat. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu.